berhala cinta di dalam rumah tangga kita. Ku tak ingin tercipta sama. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Apa, Mas?